Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masih terkait dengan raf'ul yadaini fi shalah, artinya posisi atau cara mengangkat tangan di dalam salat. Mengangkat tangan di dalam salat berapa kali? Empat ya. Ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika bangkit dari rukuk, yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua, dari tasyahud awal. Kemudian ada pertanyaan masalah mengangkat tangan kemudian begini ya. Kemudian sedikit dijawab waktu itu, yang benar telapak tangan diarahkan ke kiblat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Yazadul Ma'ad mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatal asabi'i mustaqbilan bihal qiblah ila furu'i udhunaihi waruya ila mankibaihi. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya, itu kedua jari jemari keduanya, kedua telapaknya memang dibentangkan begini, tapi wasat, artinya tidak digenggam, juga tidak ditenggangkan sekali, biasa saja, juga tidak perlu dipaksa, mepet sekali, biasa, tidak ada masalah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, dulu Rasulullah melakukannya dengan apa? Mustaqbilan bihal qiblah, diarahkan ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Jadi bukan begini. Kemarin yang nanya siapa ya? Yang nanya kemarin siapa? Marhaban. Gitu. Itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Syekh bin Baz rahimahullah juga menyatakan seperti itu. Fas-sunnatu an yarfa'al musalli yadayhi 'inda takbiratil ula hiyala mankibaihi aw hiyala udhunaihi muwajjihan butunahuma ilal qiblah. Jadi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melaksanakan sholat mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, nah, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, muwajjihan butunahuma ilal qiblah, bagian dalam telapaknya diarahkan ke kiblat. Tayyib. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Asy-Syaikh bin Baz demikian juga, dan sebelumnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu an yakuna kaffahu ilal qiblah. Yang disunahkan adalah mengarahkan telapak tangan bagian dalam yang putih ini ya. Jadi ini pun apa ini? Bajunya. Hah? Telapak. Telepek. Epek-epek. Jadi karena telapak tangan itu kan masih umum, ada yang bagian zahir, ini zahir itu bagian luar, ada yang bagian batin. Nah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang disunahkan itu ketika mengangkat tangan saat sholat, yaitu pada empat tempat yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu dengan mengarahkannya ke kiblat. Kata beliau, wa an yufarriqa baina asabi'ihima tafriqan wasata. Jadi artinya tidak direnggangkan sekali, cukup pertengahan saja, biasa-biasa saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian sebagai tambahan juga keterangan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, wa amma massu syahmatay al-udhunaini bi-ibhamayhi fala aslalahu fi sunnah bal huwa indi min dawa'il waswasah. Ada sebagian orang ketika sholat itu sengaja disentuhkan ke ini apa namanya? Daun kan ini. Kalau ininya? Ininya. Daun telinga, enggak, daun telinga kan ini. Bagian bawah. Ini bawah telinga sini. Ininya. Apa bahasa Jawanya? Mas Riz. Tempat anting-anting. Mbak Pomo apa ini namanya Mbak Pomo? Godok. Pripun Mbak? Apa? Godok. Godok. Oh godok. Oh gedoh. Dalam riwayat yang lain gedoh. Pokoknya begitulah. Jadi ada sebagian orang dan saya juga dulu waktu kecil melakukannya. Karena memang ikut guru TPA waktu itu. Ikut guru TPA sampai ini disentuhkan. Jadi Allahu Akbar. Kalau enggak sentuh malah enggak sah. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fala aslalahu fi sunnah. Tidak ada dasarnya sama sekali di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa indi min dawa'il waswasah. Bahkan menurut beliau yang seperti itu justru bagian dari sikap waswas, sah atau tidak apa segala macam. Jadi ngangkatnya biasa aja, enggak usah pirang senti, Ustaz. Enggak usah dihitung pakai senti, milimeter, tidak. Secukupnya aja Allahu Akbar atau yang sejajar dengan telinga juga boleh. Kan itu. Diarahkan ke kiblat. Iya, ke kiblat, diarahkan ke kiblat. Kan itu bukan begini. Enggak ada riwayatnya seperti ini. Ampun. Adanya cuma apa namanya? Hadzwa mankibai atau hadzwa udhunai. Kemudian sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah atau Imam Syafi'i bahkan itu menjamak, artinya mengkompromikan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa bihadza jama'a Asy-Syafi'i rahimahullah baina riwayatil ahadits fastahsana an-nasu dzalika minhu. Al-Imam Asy-Syafi'i berusaha mengkompromikan sekian banyak hadits tersebut. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, amma sifatur raf'i fal masyhuru min madhhabina wa madhhabil jamaahir annahu yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi bihaitsu tuhadhi atrafu asabi'ihi furu'a udhunaihi. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, cara yang kemudian dikompromikan oleh Imam Syafi'i tersebut adalah apa? Ujung jari itu sejajar dengan bagian atas telinga, sejajar. Kemudian wa ibhamahu syahmatai udhunaihi. Kemudian jempolnya sejajar dengan ini tadi, gedoh tadi. Dengan godoh atau gedoh ya? Godoh. Ini wong wetan kali godoh, yang kulon kali gedoh. Karena sama-sama sepuh. Sama-sama sepuh. Jadi ini posisinya begini. Ini penjelasan kok hasil kompromi yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau dihitung itu memang pas itu ya. Ujung jari atas sejajar dengan ujung apa, bagian atas telinga, kemudian jempol sejajar dengan, bukan disentuhkan tapi sejajar. Kemudian warahatahu mankibai. Kemudian yang bagian sininya itu sejajar dengan apa? Bahu. Fahadha makna qaulihim hadwa mankibai. Wa bihadza selanjutnya kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa bihadza jama'a Asy-Syafi'i baina riwayatil ahadits fastahsana an-nasu dzalika minhu. Dengan cara seperti inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkompromikan. Ini berarti cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Cara yang pertama memang betul-betul sejajar bahu. Ini juga boleh. Juga boleh karena para ulama memahami secara zahir hadis seperti itu. Hadisnya sahih menunjukkan sejajar dengan bahu. Kemudian cara yang kedua sejajar dengan telinga, kan gitu, dibuat sejajar dengan telinga begini. Kemudian Al-Imam Syafi'i beliau memiliki pendapat berusaha untuk mengkompromikan dua riwayat atau dua cara ini, hasilnya adalah cara yang ketiga. Mana yang benar? Ketiga-tiganya benar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian masalah meletakkan tangan di dada, artinya sedekap ya, sedekap. Monggo silahkan dicatat tambahan. Asy-Syaikh Al-Uthaymin rahimahullah memberikan keterangan. Asy-Syaikh Al-Uthaymin rahimahullah memberikan keterangan. Asy-Syaikh Al-Uthaymin rahimahullah memberikan keterangan. Dalam kurung, nanti tutup kurung juga, Syarhul Mumti', itu nama kitabnya. Syarhul Mumti', jilid 3 halaman 44. Syarhul Mumti', jilid 3 halaman 44. Sudah ya, baru titik 2 karena itu petikan atau nukilan langsung. Inilah dua cara sedekap. Inilah dua cara sedekap. Yang pertama menggenggam. Kok gak seperti biasanya Mas Dadang? Biasanya bawa buku, bawa kitab. Toto-toto malah lali. Toto-toto mau kemana? Oh, mau ke Sumbiu. Sudah apa namanya, baju kokonya putih, baru kali ini putih ini. Biasanya biru, biru muda atau yang lain-lain. Jarang-jarang kok paling depan sregep kok itu tadi. Ternyata malah lali ya, manusia-manusia. Kadang yang sudah dipersiapkan sesungguhnya malah ketinggalan. Nah, itu enggak apa-apa. Biar kita sadar itu ya. Saya juga sering kayak gitu Mas Dadang. Terus dia siap ke tenanan malah lali. Itu yang pertama tadi apa? Menggenggam. Yang kedua meletakkan. Yang kedua meletakkan. Seperti itu juga keterangan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Seperti itu juga keterangan dari Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ternyata sedekap itu ada berapa cara? Dua. Yang pertama menggenggam begini. Ternyata ada riwayatnya menggenggam. Sebagian orang kan menggenggam ya. Menggenggam. Allahu Akbar. Ini namanya qabd. Menggenggam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua meletakkan seperti yang sudah dibahas pada dua hari lalu, Rabu malam Kamis di Masjid Kepek, yaitu disebut atau diistilahkan apa? Meletakkan. Meletakkan itu begini. Ini namanya meletakkan, kalau ini namanya menggenggam. Meletakkan, menggenggam. Tayib, untuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang meletakkan itu sudah kita bahas sebelumnya. Adapun dasar, lanjutkan, dasar hukum menggenggam adalah hadis Wa'il bin Hujr. Adapun dasar hukum menggenggam, yang dimaksud menggenggam saat apa ini? Saat sedekap. Dasar hukum menggenggam adalah hadis Wa'il bin Hujr, riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa'il bin Hujrin. Wa'ilun bin Hujrin. Seorang sahabat yang berasal dari Hadramaut, dari negeri Yaman. Wa'il bin Hujr. Riwayat siapa? An-Nasa'i dan disahihkan siapa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hujrin ya, Wa'il bin Hujrin. Kata beliau rahimahullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau bangkit untuk melaksanakan salat, beliau menggenggam tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Wa'il itu sahabat, ya. Seorang sahabat berasal dari Hadramaut, negeri Yaman. Tayyib, wallahu a'lamu bis-shawab. Adapun secara letak kemarin, apakah harus di dada atau boleh di bawahnya? Boleh di bawahnya, juga di dadanya juga boleh. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah, mufti sebelum Syekh bin Baz rahimahullah, memberikan keterangan yang cukup panjang seperti ini, tapi kesimpulan beliau kullun khair insyaallah. Jadi cara manapun baik insyaallah. Nah, artinya di atas dada pas, turun sedikit, turun lagi sedikit, di atas pusar atau pas pusar, ini juga tidak ada masalah insyaallah taala. Nah, intinya kata beliau rahimahullah, والسر في ذلك كله أنه ذل بين يدي الله عز وجل. Rahasia artinya hikmah kenapa kita meletakkan tangan di sekitaran dada ini atau di dada itu adalah sebagai bentuk ذل بين يدي الله عز وجل. Tanda kita adalah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup pembahasan tentang ini, mengangkat tangan dan meletakkannya di dada. Cukup nggih? Iya. Kita lanjutkan. Kalau yang untuk doa iftitah kemarin sudah dibahas? Doa iftitah sudah nggih? Doa iftitah sudah sebelumnya, iya. Beberapa bentuk doa iftitah berarti niat sudah. Kemudian apa? Menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Secara umum kemarin juga sudah dibahas pada bab sebelumnya. Begitu ya. Pada bab sebelumnya sudah. Malah bab-bab sebelumnya bab syurutis shalah. Bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Kemudian berdiri bagi yang mampu juga sudah. Kemudian takbiratul ihram sudah, mengangkat tangan sudah, itu kan tata urut kita melaksanakan sholat ya. Kemudian menghadap kiblat, setelah menghadap kiblat Allahu Akbar mengangkat tangan, kemudian sedekap, setelah itu membaca iftitah juga sudah. Selanjutnya sekarang adalah membaca surat Al-Fatihah. Taib, kita kembali ke kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis yang 275. Hadis 275. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullah wa an 'Ubadata Ibni Samiti radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaihi. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Taib, kita terjemahkan wa'an Ubadah ibn Samit. Apa artinya? Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat. Artinya salat itu tidak sah. Salata kedudukan dalam i'rab apa? Isim la nafiyah lil jinsi. Berarti di sini fi mahalli nasbin. Liman li apa un untuk. Nah, man siapa saja atau orang. Lam yang tidak yaqra membaca bi ummil Quran dengan umul Quran. Apa itu umul Quran? Surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ada dinamakan ummul kitab, ummul Quran, Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, kan gitu. Kemudian juga disebut dengan alhamd. Nah, disebut juga dengan salat. Jadi banyak sekali nama untuk surat Al-Fatihah yang semuanya itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahkan di awal-awal, karena surat Al-Fatihah di awal kitab. Taib. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, Ibn Hibbanin wa Daruqutni, dari Ibn Hibban dan Daruqutni, Nabi SAW menyatakan la tajzi. La tajzi itu tidak cukup, tidak sah. Salatun, sebuah salat. La tidak yukra'u, ini fi'il mudhari' majhul, dibaca. Fiha di dalamnya bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatul Kitab. Ini enggak perlu diterjemahkan kata sih. Bahasa-bahasa ini sudah cukup akrab dengan kita. Tapi diberi keterangan di bawah bahwa untuk riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, wallahu a'lam. Wa fi ukhra, apa artinya wa fi ukhra? Dalam riwayat yang lain, li Ahmad, dari al-Imam Ahmad. Wa Abi Dawud, dalam dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, alhamdulillah hadis ini hasan, dihasankan para ulama, alhamdulillah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apa artinya la'allakum? Barangkali kalian taqra'una membaca, khalfa di belakang, imamikum imam kalian. Qulna na'am. Apa artinya qulna? Kami menjawab. Kami berkata, maksudnya kami menjawab. Karena itu konteksnya tanya jawab antara Nabi SAW dengan para sahabat Rasulullah. Qulna na'am, kami menjawab iya. Qala, Nabi bersabda, la taf'alu. Apa artinya la taf'alu? Jangan lakukan itu. Illa, kecuali bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatil Kitab. Fa innahu, sesungguhnya la salata, tidak ada salat, liman lam, bagi orang yang tidak yaqra, membaca, biha dengannya. Jadi cerita saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat di dalam salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu. Merasa terganggu. Kenapa? Ternyata di saf belakang beliau, makmum ini, para sahabat, ternyata juga ikut membaca dan suaranya terdengar. Kan itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa apa? Terganggu. Selesai salat, Nabi bertanya, "Barangkali kalian tadi membaca juga ya?" Kan itu. Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan lakukan itu. Kalian tidak boleh membaca. Sebagai makmum tidak boleh membaca apa-apa kecuali surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena salat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah." Nah, maka monggo dipun serat ingkang nomor setunggal. Membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah hukumnya rukun salat. Hukumnya apa rukun? Salat. Kalau sudah dikatakan rukun berarti tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya, kecuali apa? Betul-betul tidak mampu. Kalau lupa saja, lupa gak bisa diterima. untuk rukun, untuk masalah rukun sholat, lupa tidak bisa diterima alasan itu. Kalau sifatnya wajib atau mustahab, lupa gak ada masalah, tidak mengganggu kesahihan sholat. Tapi kalau sudah dikatakan rukun, yang namanya rukun itu lebih tinggi dari sekedar wajib. Gambarannya, rukun itu kalau ditinggalkan, lupa, tidak tahu, sengaja, tidak sengaja, itu sholatnya tidak sah. Artinya rakaat itu tidak dianggap, kecuali dia tambah lagi sekali, langsung dia tambah, gak ada masalah. Nah, tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, itu rukun. Kalau wajib, wajib dia tidak lakukan itu, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Itu sebuah kekurangan yang bisa ditutup dengan sujud sahwi. Kalau dia sengaja melakukannya, artinya sengaja tidak melakukan yang wajib itu, berarti dia berdosa. Sengaja, padahal hukumnya wajib. Itu perbedaan antara rukun dan wajib. Bisa difahami? Lebih tinggi mana kedudukannya, rukun atau wajib? Rukun. Nah, membaca Al-Fatihah hukumnya rukun berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, dan juga tentunya hadis-hadis lain yang sangat banyak sekali jumlahnya, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya rukun salat. Poin yang kedua, hukum ini berlaku untuk tiap-tiap rakaat. Hukum ini berlaku untuk tiap-tiap rakaat. Jadi rakaat, kalau salat subuh ya rakaat pertama sama kedua, kemudian kalau salat zuhur 1, 2, 3, 4. Ini perlu diterangkan kenapa? Sebab ada beberapa ulama yang memahami bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya rukun hanya pada 2 rakaat pertama. Itu sangat kecil, sedikit sekali jumlahnya. Seperti Al-Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan An-Nakhai rahimahumullah. Tapi yang benar adalah tiap-tiap rakaat membaca Al-Fatihah hukumnya baru rukun salat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Apa dasarnya? Hadis yang sudah kita baca. Hadis yang sudah kita baca, hadis pertama dalam bab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Setelah itu laksanakan, kerjakan itu semua tadi di atas dalam salatmu semua, artinya dalam semua rakaat. Wallahu a'lamu bissawab. Selanjutnya poin yang keberapa? Ketiga. Poin yang ketiga. Nah, hukum ini hukum apa maksudnya ini? Membaca surat Al-Fatihah sebagai rukun salat di tiap-tiap rakaat, kan begitu ya? Kesimpulannya sekarang, membaca surat Al-Fatihah hukumnya rukun di dalam sholat pada tiap-tiap rakaat. Yang ketiga, hukum ini berlaku untuk imam. Hukum ini berlaku untuk imam. Untuk imam, koma makmum. Makmum. Dan yang sendirian. Dan yang sendirian. Karena orang yang melaksanakan sholat cuma berapa kemungkinannya? 3. Jadi imam, menopo makmum, atau sholat sendirian. Imaman, makmuman, aumun, faridan. Berikan keterangan selanjutnya, baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Dalam sholat jahriyah maupun dalam apa? Sholat sirriyah. Kemudian berikan keterangan, atau poin yang berikutnya aja nggak apa-apa. Yang keempat, hadith-hadith yang menjelaskan bahwa bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum, bahwa bacaan imam mewakili bacaan makmum adalah dhaif. Apa artinya dhaif? Lemah. Jadi baik dalam sholat jahriyah, sirriyah, kan gitu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya tidak ada yang dibedakan, apa, harus membaca surat Al-Fatihah. Nah, ada sebagian yang kemudian apa memahami sebuah ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, dengarkan dan betul-betul fokus mendengarkan. Kemudian juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis riwayat Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabiru sampai wa idza qara'a fa ansitu. Nabi mengatakan imam itu diangkat dan dikedepankan untuk diikuti. Nah, jadi kalau imam takbir, ikutlah takbir. Dalam hadis itu diterangkan kalau imam membaca, dengarkan dengan seksama. Nah, maka jawaban kita apa? Iya, kita sepakat bahwa Al-Qur'an yang dibacakan harus didengar. Tetapi hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam yang lain ternyata menjelaskan, nah, Al-Qur'an kalau dibaca harus didengarkan kecuali surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan para ulama tadi, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Naam. Nabi mengatakan la taf'alu, kan begitu ya. Jangan lakukan itu. Artinya kalian tidak boleh membaca, sebagai makmum tidak boleh membaca di belakang imam. Perintahnya harus dengarkan imam. Illa bifatihatil kitab, kecuali surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah punya kekhususan, sehingga seorang makmum misalkan dalam salat subuh kan dua rakaat semuanya jahriyah. Seorang makmum ketika salat di belakang imam, dia membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, diam mendengarkan bacaan imam. Ikut mentadabburi atau merenungkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Sehingga makmum tidak ada kewajiban dan tidak ada keharusan membaca surat-surat pendek. Bisa difahami? Kan itu. Untuk mengkompromikan semua dalil yang telah secara ringkas tadi kita dengarkan bersama. Jadi Allahu Akbar, membaca iftitah doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina tawajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Terus begitu. Kemudian kalau imam membaca Al-Fatihah, tentunya juga dengan membaca basmalah. Pada pertemuan yang akan datang baru kita bahas basmalah itu dijaharkan atau disirkan. Kan begitu. Setelah membaca basmalah kemudian atau ta'awudz dulu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini imam. Naam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makmum juga begitu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kapan waktunya? Bersamaan sebelum imam atau setelah imam? Pada pertemuan yang akan datang kalau tidak bisa malam hari ini. Begitu makmum ya. Kan itu. Tapi yang ingin dibahas sekarang, setelah imam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Sama-sama begitu ya. Sama-sama. Imam membaca surat pendek, qul huwallahu ahad. Makmum diam. Tidak mengikuti bacaan qul huwallahu ahad. Makmum diam mendengarkan, bukan diam melamun. Tapi diam mendengarkan, diam insat. Insat itu bukan cuma mendengarkan tetapi serius memperhatikan. Nah, jadi serius memperhatikan. Demikian. Sebagian orang mengikuti, apalagi anak-anak kecil kan itu ya. Anak-anak kecil imamnya baca qul huwallahu ahad, anak-anak kita dari belakang Allahu samad. Kita jadi makmum yang sudah paham hukumnya tidak mengikuti imam membaca surat pendek, cukup mendengarkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nabi tadi mengatakan la taf'alu, jangan lakukan itu. kecuali surat Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Nah, sekarang letak membacanya Pak Mo. Kayaknya waktunya masih cukup. Karena jam kita sama jam sini rupanya berbeda. Lebih lambat di sini Mbak Pompong nggih. Nggih, nggih. Yang penting nek sampun manjing ya kita tutup. Ini akan saya bacakan keterangan kapan kita membaca surat Al-Fatihah. Taib. Berikan keterangan nomor berapa ini? Nomor 5. Asy-Syaikh bin Baz memberikan keterangan. Asy-Syaikh bin Baz memberikan keterangan. Bahwa membaca surat Al-Fatihah boleh dilakukan sebelum imam membacanya. Atau setelah selesai membacanya atau bersamaan dengannya. Dengannya itu dengan siapa? Dengan imam. Wallahu a'lamu bissawab. Itu keterangan dari para ulama kita. Dalam hal ini adalah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ini beliau sampaikan. Kalau mau dicatat referensinya, Majmu' Fatawa bin Baz. Majmu' Fatawa bin Baz. Majmu' Fatawa bin Baz jilid 11. Jilid 11 halaman 219 sampai 224. Itu keterangannya panjang memang di sana. Jilid 11 nggih. Halamannya 219 sampai 224. 219 sampai 224. 219 sampai 224. Jadi pada akhirnya kita menyesuaikan imam. Ada imam yang membacanya pelan, ada yang imam yang membacanya cepat. Kalau membacanya cepat ya kita balapan sama imam, daripada nanti ketinggalan rukuknya. Kalau misalkan ada sebagian imam, itu apa namanya membaca iftitahnya cukup lama. Ada misalkan imam yang sudah sepuh kan, tapi bacanya bagus. Jadi boleh di situ pada saat imam. Kalau Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah memberikan istilah idza tayassara an yaqra'aha fi sukuti imamihi qabla an yaqra' al-Fatihah. Jadi ada imam Allahu Akbar membaca iftitah. Allahumma bait min wa bainak. Itu cukup lama ternyata, beberapa menit. Nah, dalam posisi seperti itu ternyata kita lebih duluan selesai membaca iftitah. Karena bisa saja imamnya membaca iftitah yang lebih panjang kan begitu ya. Kemarin ketika kita membahas iftitah di sini nggih. Apa di kepek? Ketika kita membaca bentuk-bentuk ada iftitah di sini, itu kan ada bentuk iftitah yang lebih panjang daripada yang biasa dikerjakan. Ada bahkan yang pendek kan gitu ya. Mungkin saja seorang imam ketika membaca iftitah dia memilih iftitah yang lebih panjang, sehingga kita ternyata lebih milih iftitah yang paling pendek kan gitu ya. Contohnya apa iftitah yang paling pendek? Allahu Akbar, alhamdulillah katsiran, kan gitu pendek. Set, imamnya bacanya wajah tu wajihiyah atau Allahumma Rabba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Kita lebih duluan rampung. Dalam posisi seperti ini boleh bagi kita makmum langsung membaca surat Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Apa ini tidak menyelisihi atau mendahului imam? Memang betul dalam banyak hadis disebutkan kita tidak boleh mendahului imam. Tetapi yang dimaksud tidak boleh mendahului imam adalah dalam hal-hal atau gerakan-gerakan yang jelas yang nampak kan gitu. Adapun hal-hal yang tidak jelas, artinya yang tidak kelihatan seperti zikir, bentuk doa, bacaan, itu tidak ada keharusan untuk apa melakukannya setelah imam, karena kita enggak tahu juga apa yang dibaca imam, imamnya di luar apa enggak. Kalau seperti itu nanti susah. Nanti kita membaca iftitah, nah imamnya kita duluan rampung daripada imam, harus bareng sik, ojo bareng karo aku. Susah. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah tidak termasuk larangan mendahului imam. Bisa juga misalkan imamnya bacaannya bukan surat-surat pendek tapi satu kali sholat misalkan satu halaman. Di situ kita punya kesempatan untuk membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kita ketika imam membaca Al-Fatihah kita dengarkan baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Imam baca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kan satu halaman paling enggak. Nah kita makmum baru ngejar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana budu. Tapi disirkan itu juga boleh. Tapi mungkin imam kita pas-pasan. Pas-pasan itu maksudnya sebelum Al-Fatihah diamnya juga tidak terlalu lama, setelah Al-Fatihah yang dibaca surat-surat pendek. Dalam kasus seperti ini yang terbaik apa? Ya bersama dengan imam. Jadi pas imam alhamdulillahirrabbilalamin, kita juga ngikuti alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu. Jadi begitu Mbah Mo. Ya itu jawaban dari pertanyaan Mbah Mo panjenengan gitu ya. Wallahu'alam salam. Kadose sampun manjing. Nggih, begitu ya, sudah terdengar apa namanya azan di luar. Wallahu'alam. Kita sabar memang membahas tata cara sifat sholat Nabi SAW karena memang konsep kajian kita seperti ini. Kecuali kalau mau dibuat daurah 2 hari khusus sifat sholat Nabi, saya kira selesai. Tapi ya di mana tempatnya dan kapan juga, karena kebun suwung belum selesai. Kalau kebun suwung sudah selesai ya mungkin kita bisa dikit-dikit mondok sehari, dikit-dikit mondok sehari full dari pagi sampai malam jam 1 pulang atau dari subuh sampai subuh mungkin. Mudah-mudahan kebun suwungnya segera jadi gitu nggih Pak Ali. Ini harapan masalah Pak Ali. Ya Allah alam sab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.